pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syedaralun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 13 Agustus 2016 dibacakan oleh saya Agus Agandi dan rekan saya Ardiansyah. Gubernur kembali tinjau pembangunan Masjid Raya Baitur Rahman. Senin ini Jepang tinjau Gerute. Soal penahanan Shah Rukh Khan jawab permintaan maaf Amerika Serikat. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serabi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serabi FM. Sudarlun, Gubernur Aceh Zaini Abdullah kembali meninjau pelaksanaan pembangunan 12 unit payung elektrik dan parkir bawah tanah Masjid Raya Baitur Rahman usai melaksanakan sholat Jumat kemarin. Dari Banda Aceh, Subur Dani melaporkan. Zaini awalnya melihat marmer yang mulai dipasang di depan masjid. Zaini tampak mengecek sendiri marmer tersebut dengan menginjakkan kakinya setelah terlebih dulu membuka sandalnya. Setelah itu Zaini dan rombongan mengecek tiang payung elektrik yang telah terpasang di sebelah selatan masjid. Zaini juga ikut mendengar penjelasan Kepala Dinas Cipta Karya dan pihak pengawas pembangunan fasilitas Masjid Raya Baitur Rahman. Sementara itu, Syedaralun, Kepala Dinas Cipta Karya Zulkifli mengatakan, saat ini pembangunan kompleks Masjid Raya Baitur Rahman dalam tahap finishing lantai dasar basement, pemasangan marmer, dan pemasangan 12 payung elektrik. Zulkifli berharap pemasangan payung yang menyerupai Masjid Nabawi di Madinah tersebut bisa selesai dikerjakan pada September mendatang. Sudarlun, Lembaga Kerjasama Pembangunan Jepang atau JICA dijadwalkan Senin mendatang melakukan tinjauan lapangan ke Gunung Gerute, Paro, dan Gunung Kulu. Kunjungan ini sebagai tindak lanjut rencana pembangunan terowongan Gerute yang telah diprioritaskan pemerintah Aceh. Dari Jakarta, Fikar Weeda melaporkan. Kepastian kedatangan JICA ke Aceh disampaikan tim percepatan pembangunan terowongan Gerute yang juga Kepala Dinas Bina Marga Aceh Rizal Aswandi dan Kepala Bapedal Aceh Iskandar, didampingi Kabag Program Bina Marga Aceh Muhammad Isan seusai bertemu dengan Atase Infrastruktur dan Manajemen Bencana Kedubes Jepang Yokotahi Sayuki di kantor Kedubes Jepang Jakarta Jumat pagi. Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam suratnya tanggal 3 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Duta Besar Jepang mengharapkan dukungan pemerintah Jepang untuk pembangunan terowongan Gerute. Anggota tim percepatan terowongan Gerute yang juga Kepala Bapedal Aceh Iskandar menjelaskan Gubernur Aceh agar pembangunan terowongan Gerute sudah bisa dimulai dengan pelaksanaan detail engineering design. Iskandar juga menyebutkan bahwa Jepang memiliki teknologi ramah lingkungan terhadap terowongan. Sudarlun, penahanan bintang Bollywood Shah Rukh Khan di Bandara Udara di Los Angeles, Amerika Serikat mendorong permintaan maaf dari para petinggi Amerika Serikat seperti Duta Besar untuk India dan Asisten Menteri Luar Negeri. BBC Indonesia melansir. Menjawab respon para pejabat di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Shah Rukh Khan melalui Twitter mengatakan bahwa pihaknya memahami sepenuhnya protokol keamanan di Amerika. Permintaan maaf untuk Shah Rukh Khan antara lain disampaikan oleh Rick Verma, Duta Besar Amerika untuk India, dan Nisha Biswal, Asisten Menteri Luar Negeri Amerika untuk urusan Asia Selatan dan Asia Tengah. Hingga kemarin tak diketahui secara pasti mengapa Khan ditahan atau untuk berapa lama. Ini untuk ketiga kalinya Khan ditahan saat mendarat di Amerika. Pada tahun 2012, Khan ditahan selama 90 menit di Bandara White Plains dekat New York setelah tiba dengan jet pribadi. Pada tahun 2009, ia dicegat selama 2 jam di Bandara Newark dan baru dibebaskan setelah kedutaan India campur tangan. Sudarlun pakar hukum tata negara di Indonesia, Yusril Izza Mahendra, meminta siapapun gubernur dan wakil gubernur Aceh yang terpilih pada Pilkada 2017 harus memprioritaskan pelaksanaan dan implementasi undang-undang pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh diharap konsisten dalam menjalani semua turunan perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Dari Banda Aceh, Suburdani melaporkan. Hal tersebut disampaikan Yusril Izza Mahendra saat menyampaikan kuliah umumnya di Gedung Auditorium Ali Hashimi, UIN Araniri, Banda Aceh, kemarin di hadapan sejumlah mahasiswa. Yusril mengatakan implementasi UUPA secara efektif adalah bagian dari kemaslahatan masyarakat Aceh. Sejauh ini menurut Yusril, mengenai struktur pemerintah sudah berjalan seperti apa yang diatur dalam UUPA. Namun masih banyak permasalahan lainnya yang seyogyanya jadi prioritas utama pemerintah. Ia juga menyebutkan, jika ke depan ada kekurangan dalam UUPA, itu bisa diupayakan melalui amandemen perubahan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun teka-teki tentang siapa yang akan dipilih oleh bakal calon wali kota Banda Aceh periode 2017-2022, Iliza Sa'adudin Jamal, untuk pasangannya pada Pilkada 2017 ini terjawab sudah. Iliza telah menetapkan kader Partai Keadilan Sejahtera Faridnya Umar sebagai pendampingnya. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Keputusan itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar area lahan kosong samping posko Iliza Center Lam Dingin, Banda Aceh kemarin. Usai mengumumkan, kemudian Farid yang sejak awal berada dalam posko Iliza Center keluar dari pintu belakang dan disambut dengan takbir dari kader PKS. Iliza yang akrab disapa Bunda ini mengungkapkan alasan dirinya memilih Faridnya Umar yang saat ini menjabat Ketua Komisi D DPRK Banda Aceh sebagai wakilnya. Ia mengatakan sebelum memilih Farid, ada beberapa nama perwakilan parpol yang disurveinya. Namun hasil survei menempatkan Faridnya Umar pada posisi atas. Untuk diketahui, pencalonan pasangan Iliza Farid diusung oleh 4 parpol peraih kursi di parlemen, yaitu Partai Aceh sebanyak 4 kursi, Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 4 kursi, Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 3 kursi, dan Partai Damai Aceh sebanyak 1 kursi. Sudarlun, dua jamaah calon haji Aceh kloter 2 yaitu Siti Nur Hayati asal Aceh Tenggara mengalami sakit abdominal, discomfort dan semi persina. Dari Aceh Tengah mengalami bronkitis kronis dan nyeri perut. Keduanya mendapat perawatan di Balai Pengobatan Haji Indonesia Madinah. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna melaporkan. Informasi ini disampaikan Koordinator Subbag Keprotokolan Humas dan Penerangan PPPIH Embarkasi Banda Aceh, Rusli. Sementara kondisi jamaah calon haji lainnya dilaporkan dalam keadaan sehat. Jamaah calon haji kloter 2 yang berasal dari Banda Aceh, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Benar Meriah, dan Gayol Wes ini bertolak ke Tanah Suci dari Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Kamis pukul 23.05 WIB dan tiba di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Jumat pukul 2.30 WAS. Ditambahkan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Banda Aceh, Dr. Rahmat Suryadi, menyampaikan saat ini cuaca di Arab Saudi cukup ekstrim, yaitu berkisar 40-50 derajat Celcius. Maka dengan cuaca tersebut, umumnya jamaah akan mengalami dehidrasi. Sudarlun, 12 perwakilan tokoh masyarakat dari Gampung Cotlawung, Kecamatan Muara Tiga dan Gampung Kule, Pidi, menyepakati penyelesaian klaim tanah yang belum tuntas dengan penyelesaian silaturahmi. Hal ini dilakukan dengan melibatkan semua pihak, baik warga dari kedua gampung tersebut, serta pihak pemerintah Kabupaten Pidi, PT Semen Indonesia, dan PT Samana Citra Agung. Dari Merdu, Idris Ismail melaporkan. Kesepakatan pola penyelesaian klaim tanah yang belum tuntas itu disepakati oleh ke-12 tokoh dari kedua gampung bersama Kapolres Pidi AKBPM Ali Kadafi, Direktur Utama PT SI Aceh Bahar Syamsu yang berlangsung hari ini dalam rapat koordinasi di ruang kerja Kapolres Pidi. Dari pertemuan selama 2 jam itu, pada intinya kedua tokoh masyarakat Kule dan Gampung Cotlawung setuju persoalan ini diselesaikan secara kerahiman. Tengku Abdurrahman, selaku tokoh masyarakat Gampung Kule, mengatakan penyelesaian terhadap persoalan ini hingga kini belum diselesaikan, akibat belum adanya solusi yang tepat. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 13 Agustus 2016. Berita pagi Serambi FM hadir kembali setiap pukul 7 WIB. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedar Alun, wassalam.